Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya masyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan kita di malam hari ini masih kita jelaskan sisi dari sisi-sisi keutamaan al-ilm yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah seputar masalah al-ilmu hayatun wa nurun. Ilmu itu adalah kehidupan dan cahaya. Telah disebutkan penjelasan dari masalah ini pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Demikian pula beberapa penjelasan ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ke ayat yang setelahnya dari beberapa ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang menjelaskan sebagai dalil bahwasanya al-ilmu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran Allah dalam Al-Quran dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seluruhnya adalah cahaya. Dan demikian pula kehidupan yang akan memperbagus akhlak pemiliknya sehingga melahirkan sifat-sifat yang sempurna. Demikian pula akan menerangi jalannya sehingga dia bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil. Nah, kita lanjutkan. Wa qala Allahu ta'ala, dan demikian pula Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ila nur. Allah adalah penolong bagi orang-orang yang beriman. Allah lah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, auliya'uhumut taghut, wali-wali mereka adalah taghut, syaitan atau sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Dan taghut-taghut yang mereka ibadahi selain Allah, Allah sebutkan yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, akan mengeluarkan mereka dari cahaya menuju ke kegelapan. Sehingga berbeda antara apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang yang beriman berupa cahaya, yang dengan cahaya tersebut akan bisa mengeluarkan mereka dari kesyirikan, mengeluarkan mereka dari kekufuran, sehingga mereka berada di atas iman, berada di atas Islam. Naam, bersama dengan ahli iman, ahli Islam. Ini adalah kenikmatan yang demikian besar. Berbeda jauh dengan orang-orang kafir yang menuhankan selain Allah Azza wa Jalla. Wali-wali mereka adalah taghut. Maka sesembahan-sesembahan yang mereka ibadahi selain Allah justru sebaliknya. Mereka akan menjauhkan para penyembahnya dari iman menuju ke kekufuran, dari tauhid menuju ke kesyirikan. Nah, yang semula bersama dengan ahli iman, ahli Islam, seharusnya demikian. Mereka berkumpul, berbaur dengan ahli batil. Wal-iyazubillah, wal-iyazubillah. Nah. Kemudian Allah sebutkan, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka jahannam. Dan mereka kekal abadi di dalamnya. Sehingga Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan lafaz nur yang dengannya Allah Azza wa Jalla mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan menuju cahaya adalah al-ilm. Ilmu yang mereka pelajari dari Al-Quran, ilmu yang mereka hasilkan dari membaca Al-Quran, dari mempelajari Al-Quran, dan ilmu yang mereka pelajari dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ilmu yang memberikan pencerahan kepada mereka tentang agamanya, ilmu yang memberikan pencerahan kejelasan kepada mereka untuk bisa meniti surga Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan mereka dari neraka Allah Azza wa Jal. Itulah al-ilm yang Allah sebutkan dengan istilah nur, cahaya di dalam ayat tersebut. Wa qala Allahu Ta'ala, demikian pula Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman, dan demikian itulah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad ruh dari urusan kami, kata Allah Azza wa Jalla. Ma kunta tadri, sebelumnya engkau tidak mengetahui, mal kitab walal iman, apa itu alkitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha, namun kami menjadikan cahaya, menjadikannya sebagai cahaya yang kami berikan petunjuk dengannya siapa saja yang kami kehendaki, kata Allah Azza wa Jalla, min ibadina, dari kalangan hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah seseorang yang memberikan bimbingan menuju jalan yang lurus. Nah, di dalam ayat ini Allah tabaraka taala memberikan istilah wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasul, yang dimaksud adalah al-ilm, ilmu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu Al-Qur'an, apakah itu As-Sunnah, Az-Zikra, Al-Hikmah? Allah sebutkan dengan istilah ruh, sebagai roh. Naam. Disebutkan penjelasannya oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ketika beliau mentafsirkan ayat ini, fa akhbara annahu ruhun. Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan di dalam ayat ini bahwasanya ilmu itu sebagai ruh. Ilmu itu sebagai ruh. Naam. Yang Allah wahyukan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Adalah Al-Qur'an. Demikian pula yang Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada beliau adalah Al-Hikmah. Perkataan-perkataan Rasul yang dibimbing secara langsung melalui wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah Azza wa Jalla, beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya. Tapi yang beliau ucapkan, seluruh yang beliau ucapkan adalah wahyu yang berasal dari sisi Allah Azza wa Jalla. In huwa illa wahyu yuha. Sehingga disebutkan di dalam beberapa ayat Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan, ajaran kepada umatnya, memberikan pelajaran kepada mereka, mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah. Al-kitab maksudnya adalah Al-Qur'an. Rasul ajarkan kepada umatnya Al-Qur'anul Karim, lafaznya, tafsirnya. Naam. Demikian pula al-hikmah, yang dimaksud dengan hikmah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah perkataan-perkataan beliau yang dibimbing melalui wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman kita saat ini, Al-Qur'an dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bila mana di sana ada satu ayat dalam Al-Quran atau satu hadis yang sahih di dalam As-Sunnah, maka memberikan kelaziman konsekuensi dibangun di atasnya hukum syar'i. Kalau sifatnya pengajaran ibadah, maka jadilah apa yang diajarkan di dalam As-Sunnah sebagai ibadah, ternilai ketaatan di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau semisal yang diajarkan di dalam As-Sunnah adalah tata cara beribadah, maka dijadikanlah tata cara tersebut sebagai satu keharusan yang harus dilakukan oleh seseorang ketika menjalankan ibadah tersebut. Seperti disebutkan di dalam Sunnah, tata cara wudunya Nabi SAW. Seperti disebutkan di dalam Sunnah, seperti apa praktek tata cara sholatnya Rasul SAW. Atau seperti apa hajinya, umrohnya Rasul SAW. Sehingga jadilah cara-cara yang dibimbingkan oleh Rasul di dalam As-Sunnah sebagai satu keharusan yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika hendak melakukan ibadah tersebut. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan keseluruhan yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW, baik itu Al-Quran ataukah Al-Hikmah, di dalam ayat ini Allah gambarkan sebagai ruh, sebagai roh. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, fa akhbara annahu ruhun. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan ia sebagai ruh, sebagai roh. Tahsulu bihil hayat, sehingga tidak ada perbedaan yang menjelaskan pada pembahasan yang sebelumnya atau ayat yang di atas, kalimat yang di atas yang menyebutkan bahwasanya ilmu diistilahkan sebagai kehidupan. Dalam ayat ini disebutkan ruh. Maka beliau menyebutkan ruh ini adalah tahsulu bihil hayah, sesuatu yang dengannya sesuatu itu akan menjadi hidup. Dengan ruh akan terhasilkan kehidupan, ya kan? Namanya makhluk hidup ada ruhnya. Manusia bisa bergerak ada ruhnya. Hewan, binatang bisa makan dan minum ada ruhnya. Dengan ruh maka akan mendapatkan kehidupan. Ketika ruh tersebut telah tercabut, dalam arti kata makhluk itu telah datang waktu kematiannya yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal, akan hilang dan sirna pula kehidupan tersebut. Sehingga tidak ada perbedaan antara ayat ini dengan yang di atas. Ruh akan menghasilkan kehidupan. Wa nurun yahsulu bihil idha'atu wal isyraq. Sementara cahaya akan menyebabkan seseorang mendapatkan keterangan, mendapatkan sinar yang membimbingnya. Fajama'a bainal aslaini, sehingga terkumpullah dua pokok dasar seseorang akan mendapatkan kesempurnaan hidup di alam dunia. Adanya al-hayat, kehidupan, dan adanya an-nur, cahaya yang semakin memperjelas pandangannya, semakin memperjelas gerak-geriknya, sehingga dia senantiasa terbimbing di atas cahaya tersebut. Ini permisalan seorang mukmin dengan seorang yang kafir. Sangat berbeda jauh antara keadaan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dia berada di dalam kegelapan dengan seseorang yang berada di atas cahaya. Nasib keduanya sangat berbeda drastis, berbeda jauh antara satu dengan yang lain. Inilah permisalan antara seseorang yang memiliki ilmu dengan seseorang yang tidak memiliki al-ilm. Permisalan yang demikian jauh. Maka dari itu ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, bersemangatlah kita di dalam mendengarkan ilmu, bersemangatlah kita di dalam mempelajari ilmu, menulis ilmu, menghadiri majlis-majlis ilmu. Karena dengan hadirnya kita di majalisul ilm, dengan kita mendengarkan al-ilm, akan mendapatkan cahaya, akan mendapatkan kehidupan, akan memperoleh ruh, sehingga akan memperbagus akhlak-akhlak kita sehingga akan semakin menyempurnakan iman kita kepada Allah Azza wa Jal, yang dengannya seseorang akan bisa berhasil meraih ridha Allah, yang di atasnya dia akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, dia niatkan ketika menempuh jalan tersebut adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Azza wa Jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan memberikan kemudahan untuknya agar dia bisa meniti jalan yang dengan jalan tersebut dia sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang demikian besar. Wa qala ta'ala, Allah taala juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-15 hingga 16, Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari sisi Allah cahaya dan kitab yang jelas. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulal salam. Yang dengan kitab dan cahaya tersebut Allah Azza wa Jalla memberikan bimbingan hidayah kepada siapa saja yang mengikuti keridhaannya, jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minal dhulumati ila nuri biiznihi wa yahdihim ila sirati mustaqim. Demikian pula akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah, memberikan bimbingan kepada mereka menuju jalan yang lurus. Ternyata jalan yang lurus yang kita senantiasa berdoa dalam setiap sholat kita, memohon agar supaya Allah Azza wa Jalla memberikan bimbingan kepada kita untuk bisa berada di atas jalan yang lurus tersebut, ihdinas siratal mustaqim, maknanya ternyata adalah al-ilmu. Dalam arti kata al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amalan-amalan yang saleh. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Karena pada ayat yang sebelumnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah maksudkan kepada mereka ahlul kitab dari kalangan Yahudi, dari kalangan al-Yahud. Demikian pula dari kalangan an-Nasara, yang mereka beramal tanpa ilmu atau mengamalkan sesuatu tanpa ilmu dalam keadaan mereka memahami ilmu dengan baik dan benar, namun ternyata menjalankan berseberangan dengan ilmu yang mereka pelajari tersebut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang kemurkaya Allah, bukan jalannya mereka orang-orang yang kusesatkan. Maksudnya adalah dari kalangan al-Yahud dan an-Nasara, dari kalangan Yahud dan an-Nasara, yang mereka faham kebenaran risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah khabarkan dalam ayatnya keadaan ahlul kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Rasul itu sebagai utusan Allah yang benar, sebagaimana mereka mengetahui putra-putra mereka sendiri. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Sebelumnya bangsa Yahudi, mereka yastaftihuna 'ala alladziina kafaru, berangan-angan mengharapkan akan mendapatkan kemenangan untuk bangsa mereka, untuk kaum mereka, ketika datang Rasul tersebut. Falamma ja'u ma'arafu kafaru bih, namun ternyata ketika Allah khabarkan Rasul itu datang kepada mereka dalam keadaan mereka faham sifat-sifatnya, kafaru bih, ternyata mereka mengingkari Rasul tersebut. Wal-iyadzubillah, wal-iyadzubillah. Sehingga sirat al-mustaqim yang dimaksud ternyata adalah al-ilmu. Kita memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu nafi' dan memberikan kepada kita taufiq untuk bisa beramal dengan ilmu tersebut. Sehingga sebagian ahli tafsir mentafsirkan firman Allah dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, maknanya adalah al-ilmu nafi' wal 'amalu shalih, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Sehingga di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-16 nampak jelas bahwasanya ilmu tersebut yang berasal dari sisi Allah Azza wa Jalla berupa cahaya, berupa kitab Al-Qur'an, bimbingan Rasul, bimbingan Allah dalam Al-Qur'an akan mengeluarkan seorang muslim dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah Azza wa Jalla, dan akan memberikan bimbingan kepada mereka, hidayah kepada mereka menuju siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang lurus. Sehingga ternyata praktek konsekuensi permohonan doa kita kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita siratal mustaqim, secara tidak langsung kita memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita tambahan akan al-ilm, tambahan akan taufik untuk bisa menjalankan ilmu tersebut. Naam. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna. Berimanlah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Rasulnya dan kepada cahaya. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan cahaya yang telah kami turunkan, kata Allah Azza wa Jalla. Wallahu bima ta'amaluna khabir, dan Allah Azza wa Jalla maha mengetahui terhadap seluruh apa yang kalian lakukan. Demikian pula dalam surat An-Nisa ayat yang 174. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai orang-orang yang beriman, telah datang kepada kalian penjelasan dari sisi Rabb kalian, dan telah kami turunkan kepada kalian cahaya yang demikian jelas. Dalam beberapa ayat ini menjelaskan kepada kita ilmu Allah Azza wa Jalla gambarkan sebagai cahaya penerang yang akan menerangi siratal mustaqim, sehingga seorang muslim bisa melangkahkan kakinya, menjalankan, menggerakkan kakinya, berjalan di atas jalan yang lurus tersebut. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, qad anzalallahu ilaikum dzikran rasula yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa amilu salihati minadh dhulumati ilan nur. Dalam surah At-Talaq ayat yang ke-11, sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian zikra, seorang rasul yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang demikian jelas. Liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilu shalihati minadh dhulumati ilan nur, agar mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kegelapan menuju cahaya. Perkara-perkara yang berseberangan dengan apa yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan sebagai kegelapan. Ketika seseorang keluar dari kegelapan tersebut menuju cahaya sebagai konsekuensi dari dia mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa zikra dan ayat-ayat yang jelas dalam Al-Qur'an, maka dia akan keluar dari kegelapan tersebut menuju cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Naam. Sehingga ayat ini semakin memperjelas masalah bab yang diangkat oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah yang menjelaskan bahwasanya ilmu adalah hayatun wa nur, kehidupan dan cahaya. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-35. surah An-Nur ayat yang ke-35. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya yang menerangi langit dan bumi. Masalu nurihi, permisalan cahaya Allah Azza wa Jalla, kamishkatin fiha misbah. Seperti halnya tempat pelita yang di dalamnya ada lenteranya, ada lampunya. Al-misbahu fi zujajah, lampu tersebut terletak di dalam kaca yang menutupinya. Ibaratnya layaknya seperti lentera-lentera yang biasa dipasang oleh seseorang di dinding-dinding rumahnya. Ada apa namanya? Minyaknya, ada sumbunya, ada pula teropongnya. Ada tempat minyaknya, ada sumbunya, ada teropongnya. Nah, sehingga misbah tersebut berada di dalam zujajah, di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durijun. Kaca yang sudah terisi sumbu berikut dengan minyaknya yang sedang dinyalakan, artinya lentera, ketika ditaruh di kegelapan malam di satu rumah, seakan-akan lentera ini dari kejauhan seperti halnya bintang yang terang, yang bercahaya. Kaukabun durijun, bintang yang terang, yang bercahaya. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyyah. Yang cahaya tersebut berasal, bersumber dari cahaya dari lentera tersebut, itu dinyalakan berasal dari minyak pohon yang diberkahi, yaitu minyak zaitun, yang tidak tumbuh di timur, tidak pula di barat. Yakadu zaitu hayudhi walau lam tamsashu narun. Hampir-hampir saja minyaknya itu bercahaya walaupun tidak tersentuh oleh api yang berada di atasnya. Kalau semisal kita punya lentera ditaruh berasal dari kaca yang bening, yang jernih, kita taruh minyak zaitun di lentera tersebut, kemudian kita taruh sumbunya, maka sumbu tersebut akan memancarkan api, dan demikian jernihnya minyak zaitun sebagai bahan bakarnya, seakan-akan minyak tersebut menyala. Minyak tersebut menyala, pantulan dari cahaya sumbu yang ada di atasnya. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Minyaknya seakan-akan bercahaya walaupun tidak tersentuh oleh api yang ada di atasnya, yang disumbunya. Saking jernihnya minyak tersebut, memantulkan cahaya dari cahaya api sumbu yang ada di atasnya. Nurun ala nur, sehingga berubahlah cahaya itu berada di atas cahaya, cahaya dari minyak zaitun, yang cahaya ini adalah ibaratnya pantulan dari api sumbu yang terletak di atasnya, dan di atasnya ada cahaya, cahaya dari sumbunya, sehingga semakin terang, semakin benderang, semakin jelas dan menerangi keadaan yang ada di sekitarnya, yang Allah Azza wa Jalla khabarkan dalam ayat ini, ka'annahu ka'annaha kaukabun durriyun. Seakan-akan itu adalah seperti halnya bintang yang menyala demikian terang. Naam. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dengan cahayanya tersebut kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in 'alim. Dan Allah Azza wa Jalla membuat permisalan ini untuk manusia, dan Allah Azza wa Jalla adalah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang terjadi di alam dunia. Naam. Al-Hafidz Ibnu Katsirin rahimahullah di dalam tafsirnya menyebutkan pada lafaz firman Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini, masalu nurihi, permisalan cahayanya. Allahu nuru samawati wal ard matalu nurihi, permisalan cahayanya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsirin rahimahullah, dhamir pada kalimat ini nurihi, hi, dhamir yang ada pada kalimat ini cahayanya, kata gantinya di dalam penggalan kata ini, qaulani, terdapat dua pentafsiran dari kalangan mereka para ulama ahli tafsir berselisih tentang kepada siapa kembalinya dhamir tersebut. Ahaduhuma, yang pertama, sebagian di antara ahli tafsir menyebutkan annahu aidun ila Allah azza wa jalla, dhamirnya kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga jadilah tafsirnya, kata beliau rahimahullah, apabila dhamirnya dikembalikan kepada Allah, masalu hudahu fi qalbil mu'min, permisalan hidayah Allah azza wa jalla yang Allah azza wa jalla berikan kepada hati seorang mukmin. Itu maksudnya. Nur di sini adalah petunjuk Allah azza wa jalla yang Allah azza wa jalla berikan kepada hati seorang mukmin. Naam. Dan tafsir ini ditafsirkan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Ibnu Katsir rahimahullah, oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian pendapat yang kedua, ad-dhamir aidun ilal mu'min, dhamir itu kembalinya kepada seorang mukmin. Naam, dhamirnya kembalinya kepada seorang mukmin. Sehingga apabila dhamirnya tersebut kembalinya kepada seorang mukmin bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka maksudnya, maknanya adalah masalu nuril mu'min allazi fi qalbihi kamishkatin, permisalan cahaya seorang mukmin, permisalan cahaya seorang mukmin yang cahaya tersebut ada di dalam hatinya, seperti halnya mishkatin, seperti halnya lentera yang terbuat dari kaca tersebut. Di dalamnya ada pelitanya, bahan bakarnya adalah dari minyak zaitun, minyak zaitun tersebut memancarkan cahaya, sementara sumbunya memancarkan api di atasnya. Nurun ala nur. Nah, ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Nurun ala nur disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'ari rahimahullah dalam tafsirnya, maksudnya adalah nurun nar wa nuruz zait, cahaya dari api yang berasal dari sumbu tadi itu, dan cahaya yang kedua adalah cahaya yang dipantulkan oleh minyak zaitun. Minyak zaitun itu kan berwarna kuning keemasan, jernih. Nah, sehingga ketika ditaruh di dalam kaca, sementara di atasnya ada teropong yang panjang yang terbuat dari kaca pula, kemudian ada sumbunya, maka minyak tersebut akan memancarkan dengan kejernihan dan warna kekuningannya cahaya yang lainnya, sehingga seakan-akan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya yang lain. Nah, demikian terang cahaya tersebut. Kemudian ditafsirkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'ari rahimahullah, wa tatbiquhu ala halatil mu'min, dan perwujudannya, perwujudan cahaya ini pada kehidupan keadaan seorang mukmin, nurullahi wa nurullahi fi qalbihi, dan cahaya Allah yang Allah Azza wa Jalla letakkan di hatinya, an fatarathu allati fatara 'alaiha. Naam, an futirathu allati fatara 'alaiha. Seorang mukmin ini senantiasa Allah azza wa jalla berikan kepada dirinya kecenderungan untuk berada di atas fitrahnya, yang Allah Azza wa Jalla fitrahkan seorang muslim ini, seorang mukmin ini untuk berada di atas fitrah tersebut. Bi manzilati zaiti safi, kedudukannya sebagaimana minyak yang bersih tadi itu. Naam. Wa fitratuhu safiyatun, dan fitrahnya demikian jernih. Musta'iddatun lita'limil ilahiyah, sehingga fitrahnya ini senantiasa siap untuk mempelajari wahyu-wahyu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalil masyru', demikian pula bersiap untuk melakukan amalan-amalan yang disyariatkan. Fa idza wasala ilaihi al-'ilmu wal iman in ishtaghala dzalika an-nur fi qalbihi. Apabila keadaan seorang mukmin tersampaikan kepada ilmu, tersampaikan kepada iman, maka menyalalah cahaya yang ada di dalam hatinya tersebut. Naam. Bimanzilati ishtighali nar fi fatilati dzalikal misbah, sebagaimana menyalanya api dari sumbu yang menyala di atas lentera tersebut. Wa huwa safil qalbi min su'il qasdi, sehingga itu adalah kemurnian, kejernihan hati dari jeleknya niat. Wasu'ul fahmi anillah, dan jeleknya pemahaman tentang Allah Azza wa Jalla. Idza wasala ilaihil iman adha'a idha'atan 'azimah, sehingga apabila telah tersampaikan kepadanya iman, akan menjadi terang dengan keterangan yang demikian besar, akan menjadi bercahaya dengan cahaya yang demikian besar. Li safaihi minal kudurat, disebabkan karena bersihnya hatinya dari noda-noda yang mengotorinya. Ini secara kesimpulan demikian penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian kita sebutkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang ayat ini. Fa daraba subhanahu mathalan linurihi alladhi qazafahu fi qalbil mu'min. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla membuat permisalan tentang cahayanya yang Allah Azza wa Jalla berikan cahaya ini kepada hati seorang mukmin. Sebagaimana dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, mathalu nurihi fi qalbi 'abdihi al-mu'min. Permisalan cahayanya Allah pada hati seorang hamba-Nya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ubay bin Ka'ab juga mentafsir, di antara sahabat Rasul yang mentafsirkan dhamir pada kalimat nur di dalam ayat ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa nurul Qur'an wal iman alladhi a'tahu iyyahu. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah cahaya Al-Qur'an dan iman yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang mukmin. Itu maksudnya. Cahaya Al-Qur'an, iman yang Allah berikan kepada seorang mukmin. Kama qala fi akhiril ayat, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla khabarkan pada akhir ayat ini, nurun ala nur, yakni maksudnya adalah nurul iman ala nuril Quran, cahaya iman yang terletak di atas cahaya Al-Quranul Karim. Nur ala nur, sehingga maksudnya kata beliau rahimahullah al-iman dan Al-Quran. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana dikatakan oleh sebagian mereka para salaf, orang-orang saleh terdahulu, yakadul mu'minu yantiqu bil hikmah wa illam yasma' fiha bil athari wa idza sami'a fiha bil athari kana nuran 'ala nur. Terkadang hampir-hampir saja seorang mukmin dengan imannya dia bisa berbicara dengan hikmah, walaupun dia belum pernah mendengarkan tentangnya asar riwayat dari ilmu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Azza wa Jalla jadikan dengan imannya bisa mengucapkan itu adalah kebenaran. Ucapannya ternyata mencocoki kebenaran. Sehingga ucapan seorang mukmin yang dia mengucapkan perkara kebenaran dalam keadaan dia belum mengetahuinya disebabkan karena cahaya iman yang Allah Azza wa Jalla berikan pada hatinya. Wa idza sami'a fiha bil athar, kalau semisal dia mendengarkan pula dari asar periwayatan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebenaran apa yang diucapkan, kana nuran ala nur, sehingga dia mendapatkan dua cahaya, cahaya di atas cahaya yang lainnya. Cahaya yang pertama adalah cahaya iman yang membimbingnya untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang benar, dan cahaya yang dihasilkan oleh ilmu yang membimbingnya pula untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang benar tersebut. Sehingga nur ala nur. Naam. Wa qad jama'a Allah subhanahu baina dzikri hadzaini nuraini wa huma al-kitab wal iman fi ghairi mawdhi'in min kitabih. Allah azza wa jalla telah menyebutkan adanya dua cahaya ini, yaitu Al-Qur'an dan iman, pada bukan satu tempat saja di dalam kitabnya. Kaqauli, sebagaimana firman Allah yang Allah sebutkan dalam surah Syura ayat yang ke-52, menyebutkan ada dua cahaya yang Allah berikan pada seorang mukmin, cahaya iman, sehingga dengan imannya dia bisa mengucapkan ucapan yang benar, mengatakan, berbuat dengan perbuatan yang benar, dan cahaya Al-Quran, al-ilm, yang dia dapatkan dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam surah-surah ayat yang ke-52, ma kunta tadri mal kitabu walal iman, kamu sebelumnya tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran, tapi kami menjadikannya sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang kami memberikan hidayah dengannya kepada siapa saja dari kalangan hamba-hamba kami, kata Allah Azza wa Jal. Allah sebutkan Alkitab dan iman dalam ayat ini sebagai cahaya. Ja'alnahu nuran, kami menjadikannya sebagai cahaya yang Allah berikan kepada setiap mukmin, sehingga dia bisa terbimbing langkahnya menuju sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Naam. Wa qawlihi ta'ala, demikian pula seperti firman Allah ta'ala, Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, hanya semata-mata dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan perkara tersebut hendaklah kalian bergembira, karena yang demikian lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fadlullah, keutamaan Allah dalam ayat ini maksudnya adalah al-iman, keimanan. Wa rahmatuh, rahmat Allah dalam ayat ini maksudnya adalah Al-Quran. Sehingga Allah kumpulkan iman dengan Al-Quran di dalam ayat tersebut. Dan Allah perintahkan agar seorang mukmin bergembira atas pemberian Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Wa qawlihi ta'ala, demikian pula seperti firman Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-122. Awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mataluhu fil dhulumat laisa bi kharijin minha. Apakah sama permisalan seorang yang telah mati kemudian kami hidupkan, kami berikan kepadanya cahaya, dia bisa berjalan dengan cahaya tersebut di tengah-tengah manusia, apakah sama permisalannya dengan keadaan seorang yang berada di kegelapan dalam keadaan dia tidak bisa keluar darinya? Naam. Sehingga beberapa ayat ini menggambarkan kepada kita bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberikan dua cahaya pada seorang mukmin, yang dengan dua cahaya ini seorang mukmin akan bisa terbimbing menuju siratal mustaqim. Yang pertama adalah cahaya yang dihasilkan oleh iman, yang kedua cahaya yang dihasilkan oleh Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وتفضلوا حفظكم الله.